الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله sekedar mengingatkan bersama sebagai motivasi bagi kita untuk meningkatkan amalan kita di bulan yang mubarak ini. Sebagai mukaddimah, kita akan menyebutkan beberapa hadis-hadis yang menjelaskan beberapa amalan-amalan yang selayaknya diperhatikan oleh seorang muslim. Dan tentulah kita mengetahui bersama bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, kesempatan untuk kita bisa meraih pahala yang banyak, demikian terbuka lebar di bulan tersebut, sehingga disebutkan di dalam salah satu riwayat, bila datang bulan Ramadan maka akan dibukalah pintu-pintu al-jannah dan ditutuplah pintu-pintu an-nar. Kemudian akan dikatakan, ya baghiya al-khairi aqbil, wahai orang-orang yang berharap untuk mendapatkan kebaikan maka kemarilah. Wa yabaghi asyarri amsik, wahai orang-orang yang menginginkan untuk melakukan kejelekan-kejelekan maka tahanlah, karena bulan tersebut adalah bulan yang selayaknya dan seyogianya diisi oleh seorang muslim untuk giat beramal, beribadah, sehingga dalam rangka untuk memotivasi seorang untuk bersemangat melakukannya maka dibukalah pintu-pintu al-jannah dan ditutuplah pintu-pintu an-nar. Dan disebutkan pula dalam riwayat tersebut, walillahi utaqa'a minan nar, Allah Azza wa Jalla memiliki orang-orang yang nantinya akan dibebaskan dari neraka jahannam, wa dzalika kulla lailah, dan orang-orang yang Allah pilih untuk dibebaskan dari neraka jahannam Allah pilih pada setiap malam dari malam-malam Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan yang demikian besar. Dan tentulah motivasi yang demikian sangat agar sekiranya seorang muslim dan muslimah benar-benar giat di dalam melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Dan di sana terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim, yang mana amalan-amalan tersebut akan bisa menghapus dosa-dosanya. Di antaranya adalah salatut tarawih. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail atau salatut tarawih di bulan Ramadhan karena imannya, artinya dia beriman kepada Allah, ia mengimani itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, itu adalah syariat yang Allah syariatkan kepada mereka, ia beriman kepada Allah Azza wa Jal. Wahtisaba, demikian pula dia mengharapkan pahala dari sisi Allah, bukan karena tendensi dunia dan yang semisalnya. Melainkan dengan dua niatan ini, Rasul menyebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunilah apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Demikian pula dalam siam Ramadan sendiri, di sana memiliki sekian banyak keutamaan. Di antaranya adalah keutamaan yang sama persis dengan keutamaan yang tadi kita sebutkan dalam qiyamul lail atau salatul tarawih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena iman dan ia ihtisab, ikhlas mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka akan diampunilah apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Sehingga ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullah, seiring dengan kita juga mendengarkan hadis yang mungkin kita sebagiannya sudah menghafalnya dan sering mendengarnya, yang menceritakan doa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ketika Rasul naik ke atas mimbar, kemudian Rasul pun mengaminkannya. Di antara dari doa yang dipanjatkan oleh Jibril kepada Rasul, yang Rasul mengaminkan doa tersebut adalah, ya Muhammad raghima anfum ri'in dakhala alaihi ar-ramadhan thumma kharaja wa lam yughfar lahu. Ya Muhammad, sungguh telah rugi seseorang yang masuk bulan Ramadan, kemudian ia keluar dari bulan tersebut namun belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia rugi karena melewatkan sekian kesempatan-kesempatan yang dengannya bisa diampuni, dimaafkan dosanya, dan bisa terbebaskan dari neraka jahanam. Ia terlewatkan dari kesempatan yang demikian lebar, dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rugi. Maka Jibril mengatakan, "Qul amin," katakanlah ya Muhammad, "amin," faqultu amin, maka saya pun mengaminkannya. Dalam hadis ini nampak di hadapan kita pentingnya agar seorang muslim memanfaatkan sebenar-benarnya waktu-waktunya di bulan Ramadan. Ia jalankan puasa tersebut sebagaimana mestinya. Ia jalankan konsekuensi-konsekuensi yang menyebabkan akhirnya ia mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita, seseorang yang melewatkan kesempatan di bulan Ramadan sehingga akhirnya ia tidak mendapatkan keutamaan di bulan tersebut, dikatakan sebagai seorang yang merugi. Yang merugi. Karena tidak ada jaminan bagi kita apakah di tahun yang berikutnya kita akan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalaupun semisal Allah takdirkan berjumpa dengan bulan Ramadan, apakah kita menjumpai bulan tersebut pada tahun yang akan datang dalam keadaan sehat, punya kekuatan fisik yang bagus atau tidak? Sehingga tentulah kita berupaya untuk memanfaatkan bulan tersebut. Jangan sampai nantinya pada tahun yang setelahnya kita tidak bisa berjumpa dengan bulan tersebut dan terluputkan dari keutamaan-keutamaan yang besar yang ada di bulan Ramadan. Nah. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, bila kita melihat di dalam beberapa riwayat-riwayat tersebut, tentulah akan menyemangati kita untuk menerapkan dua sifat yang menjadi sifat-sifat seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifatur roja. Ia berharap agar supaya menjadi orang yang memiliki kemuliaan tersebut. Yang kedua adalah sifatul khauf. Ia takut kalau semisal keutamaan tersebut tidak dimilikinya. Dan disebutkan oleh mereka para ulama, seorang muslim ketika beribadah kepada Allah, maka dua sifat tersebut ada pada dirinya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, kata Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan raghaban, ada roja, ada harap. Wa raghaba. Ia juga ada rasa takut, ada rasa harap. Ada roja dan ada khauf. Dan inilah sifat seorang mukmin ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana sekian banyak keutamaan-keutamaan yang ada pada amalan-amalan selainnya. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menceritakan tentang seperti apa amalan Rasul di bulan Ramadan tersebut. Kata Ibnu Abbas, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang paling dermawan. Sehingga Ibnu Abbas melihat dari semua manusia yang paling dermawannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dermawan dengan makna umum. Dermawan dari sisi menderma dengan harta. Sehingga diriwayatkan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh seseorang kemudian Rasul menolaknya. Pasti akan diberi oleh Nabi alaihi salam. Bahkan diriwayatkan pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian berupa harta dan yang semisalnya kepada yang membutuhkan, Rasul memberikannya seperti halnya keadaan seorang yang layak syal faqr, tidak takut kalau semisal ia jatuh miskin. Artinya semua akan diberikan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Ataukah dermawan dengan makna yang lain? Kedermawanan dari sisi ringan tangannya membantu saudaranya, kedermawanan dari sisi membimbing umatnya, dan makna-makna yang semisalnya. Ini termasuk dari makna al-jud. Dan inilah sifat yang dimiliki oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Ia tidak bakhil. Ia adalah seorang yang jawad, yang dermawan, bahkan paling dermawan. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan sifat dermawan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salam akan bertambah dan lebih baik ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut, wa kana Jibril alaihi salat wassalam, bahwasanya Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam-malam Ramadan, fayudarisuhul Quran. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yudarisuhul Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, atau kama qala. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu ketika beliau berjumpa dengan Jibril dan diajarkan oleh Jibril Al-Qur'an, lebih bersemangat melakukan amalan-amalan kebajikan dibandingkan rihil mursalah, angin yang bertiup. Kita melihat angin itu bertiup kencang, ya kan? Tidak ada beratnya, cepat, tidak ada yang menghambatnya. Artinya seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, terkhusus pada waktu ketika Jibril datang kepada Rasul dan mengajarkan kepada Rasul Al-Qur'an. Maka di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat termotivasi dan sangat cepat melakukan amalan-amalan kebajikan. Dalam riwayat ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang berikutnya adalah termasuk dari amalan yang afdol, yang selayaknya diprioritaskan, diperhatikan oleh kita sebagai seorang muslim ataukah muslimah, yaitu mempelajari Al-Quran di bulan tersebut, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempelajarinya di setiap malam Ramadan. Jibril secara khusus datang kepada Rasul dalam rangka mengajarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam Al-Quran. Kita tahu bersama bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang pada bulan tersebut Allah turunkan Al-Quran. Sehingga kita melihat amalan-amalan para salafus saleh di bulan tersebut, semangat mereka untuk membaca Al-Quran demikian luar biasa, sangat besar antusias mereka untuk membaca dan mempelajari Al-Quran terkhusus di bulan tersebut. Sebagaimana Rasulullah alaihi salam bahkan secara khusus Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasul dan mengajarkan kepada beliau Al-Quranul Karim. Bahkan bila kita melihat kisah dari para imam-imam salaf, ada sebagian mereka yang menutup kitab hadis, seperti Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Ketika datang bulan Ramadan, maka beliau tutup kitab hadis. Beliau fokuskan yang ia buka adalah Al-Quran. Terus membaca dan membaca Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga demikian. Bahkan diriwayatkan beliau mengkhatamkan di bulan Ramadan sekian puluh kali Al-Quranul Karim. Nah, banyak Al-Imam Abu Hanifah juga demikian, dan para imam-imam yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita bila dalam demikian amalan Rasul, demikian pula demikian praktek dari para imam-imam kita dari generasi sebelum kita, dari salafun salih, maka menunjukkan bahwasanya qiraatul Quran fi syahri Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sibukkanlah hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Seakan-akan kita ini punya tugas, ya kan, untuk kemudian kita selesaikan di bulan tersebut. Kalau semisal sebagian kita menargetkan satu bulan satu juz, ya selesaikan sesibuk-sibuknya kita, maka jangan lupa untuk menyentuh Al-Quran. Kalau semisal sebagian kita bisa menargetkan satu bulan menamatkan contohnya dua kali Al-Quran, dua khatam Al-Quran. Kalau yang pertama satu khatam, kalau yang kedua berarti dua kali khatam Al-Quran, berarti targetkan satu hari bisa membaca dua juz dan yang semisalnya. Sehingga nantinya kita akan menjumpai dari amalan-amalan kita di bulan tersebut, sering kita baca Al-Quran, sering kita menyentuh Al-Quran. Jangan pula kita merasa minder, afan ustaz saya belum lancar baca Al-Quran, afan ustaz makhraj saya ketika membaca Al-Quran masih kurang pas, karena saya ini rada pelo mengucapkan huruf ini huruf itu, rada berat mengelafatkannya. Ini jangan putus semangat. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salam memotivasi orang yang seperti ini untuk lebih giat membaca Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil qiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka ia bersama dengan para malaikat-malaikat Allah azza wa jalla yang mulia. Artinya kedudukannya tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Tapi Rasul juga mengingatkan sebagai motivasi apabila kita belum terbiasa membaca Al-Qur'an, ataukah mungkin lidah kita tidak cocok untuk menglafazkan makhraj-makhraj Al-Qur'an. Maka Rasul mengatakan orang yang membacanya dalam keadaan yatata'ta, yakni terbata-bata, berat ia menglafazkan. Nah, karena memang sebagian lidah, apalagi lidah orang-orang ajam ini, pada sebagian penglafazannya tidak pas dengan lidah Arab, sehingga terkadang rada berat untuk menglafazkan. Wa huwa 'alaihi syaqun, dalam keadaan dia berat untuk membacanya, tapi dia terus berusaha. Rasul mengatakan lahu ajran, ia mendapatkan dua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang pertama seperti yang ditafsirkan oleh mereka para ulama adalah ajrul qiraah. Pahala ia membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu ada pahalanya. Dan pahala yang didapatkan oleh seorang ketika membaca Al-Qur'an bukan per kalimat, bukan per ayat, tapi huruf per huruf yang ia baca dalam Al-Qur'an. Sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Itu pun dari satu kebaikan dari setiap huruf yang dia baca. Nabi alaihi salam menyebutkan terkadang dilipatkalikan menjadi 10 kali lipatnya. Al-hasanatu bi asyrati amsalihha. Satu kebaikan yang ia baca pada setiap hurufnya itu ternilai di sisi Allah seperti 10 kebaikan. Sehingga dikali 10. Satu amalan seorang itu mudha'af, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwasanya pada ayat yang berbunyi alif lam mim itu ternilai satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga pada ayat ini atau pada kalimat ini seseorang berarti membaca tiga huruf yang berarti dia mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal seorang membacanya dalam keadaan yatata'ta, dalam keadaan berat, alif lam mungkin agak susah makhrajnya, tapi dia terus berusaha, terus belajar dan yang semisalnya, maka berarti ia mendapatkan ajrul qiraah, pahala ia membaca Al-Qur'an, dan yang kedua adalah ajrul mujahadah, pahala dia terus berusaha agar bisa membaca Al-Qur'an. Sehingga satu ayat yang mungkin pada sebagiannya dia berat menglafazkannya, ia akan mendapatkan pahala dua kali lipatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu kesempatan yang demikian besar. Bila kita melihat Rasul ketika datang bulan Ramadan, bahkan secara khusus belajar Al-Qur'an di hadapan Jibril alaihi salatu wassalam. Para imam-imam kita dari generasi salafun as-salah juga demikian, punya antusias untuk kemudian mengkhotamkan Al-Qur'an, menamatkan Al-Qur'an, bahkan sebagian mereka menutup kitab hadisnya, meninggalkan halaqah-halaqah al-ilm untuk fokus membaca Al-Qur'anul Karim. Maka tentulah kita sebagai seorang yang berkeinginan untuk mengikuti Rasul, mengikuti generasi salafun as-salih, maka tentulah dianjurkan untuk meniru dan melakukan hal yang minimalnya mirip dengan apa yang mereka amalkan tersebut. Nah, karena kebaikan tentulah dengan mencontoh apa yang kita lihat baik dilakukan oleh para salafun as-salih. Nah, kemudian diantara dari amalan yang perlu sekiranya kita juga perhatian dalam mengamalkannya di bulan Ramadan tersebut. Ataukah sebelumnya kita menyebutkan faedah dari hadis Ibnu Abbas. Tadi kita sebutkan yang pertama adalah keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah keutamaan seseorang untuk kemudian dia termotivasi melakukan amalan-amalan kebajikan di bulan Ramadan. Nah, disebutkan diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya amalan-amalan seseorang itu terkadang memiliki pahala lebih dibandingkan pada waktu-waktu selainnya. Kalau tingkatan berlipatnya pahala yang dilakukan oleh seseorang itu bisa dilihat dari sisi tempat dia melakukan amalan tersebut. Seperti seorang melakukan sholat di Masjidil Haram itu berlipat-lipat kalinya dengan seorang yang melakukan sholat di tempat selainnya. Dan bisa pula yang menyebabkan amalan seseorang itu menjadi berlipat ganda nilai pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal adalah karena dilakukan pada waktu yang punya keutamaan dan kemuliaan. Dan tentulah afdol-afdol bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan Ramadan. Sehingga ketika seorang melakukan amalan-amalan di bulan tersebut, maka tentulah akan menjadi nilai khusus dan memiliki pahala yang lebih di sisi Allah Azza wa Jal dibandingkan amalan-amalan yang ia lakukan selain dari bulan Ramadan. Sehingga Ibn Abbas menceritakan bahwasanya Rasulullah alaihi salam sangat cepat melakukan amalan-amalan kebajikan dibandingkan rihil mursalah, angin yang bertiup menunjukkan ia akan bertiup dalam keadaan tidak ada yang menahannya. Ia akan bebas bertiup kemana dia bertiup dan ringan. Seperti itulah keadaan Rasulullah alaihi salam ketika datang bulan Ramadan. Beliau menjadi orang yang paling dermawan dan sangat dermawan, dan pada sekian banyak amalan-amalan kebajikan dilakukan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, sehingga tentulah kita seorang muslim berupaya untuk meniru meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara amalan yang lainnya yang perlu diperhatikan oleh kita bersama untuk sama-sama bersemangat di dalam menjalankan amalan tersebut di bulan Ramadan adalah taftir shaim, memberikan makanan seorang yang berpuasa. Dalam hal ini terdapat satu hadis yang khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man afthara shaiman falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan bukaan kepada seorang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala semisal dengan pahala yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tersebut. Bila pahala orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian besar, maka bisa kita katakan demikian besar dan mulianya pahala yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau semisal kita ingin melihat seperti apakah pahala orang yang berpuasa, kita bisa membaca riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang pahala puasa tersebut. Di antaranya adalah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu amali ibni adam yudha'af alhasanatu bi'ashrati amsalha ila 700 dhi'fin. Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk dari sifat rahmat karunia Allah Azza wa Jalla bagi pada seorang mukmin. Ketika sang mukmin ini melakukan amalan kebajikan, bukan dikali satu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi dikali 10. Bahkan Rasul menyebutkan al-hasanatu bi'ashrati amsalha ila 700 dhi'fin. Terkadang dikali lipatkan menjadi 700 kali lipatnya. Berbeda dengan amalan kejelekan. Amalan kejelekan yang dilakukan oleh seorang hanya dikali satu. Seorang mengamalkan satu amalan kejelekan, maka Allah hanya memberikan sanksi satu dosa yang senilai dengan amalan tersebut, tidak kemudian dikali lipat amalan-amalan dosa yang dilakukan oleh sang hamba tersebut. Nah, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan beliau ini, kemudian beliau mengatakan qala Allahu taala, Allah taala berfirman illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa karena sesungguhnya puasa adalah untukku dan saya yang akan memberikan balasan kepada orang yang melakukannya. Menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang selain puasa itu dikali lipat gandakan oleh Allah pahalanya, terkadang 10 kali lipatnya, terkadang menjadi 700 kali lipatnya, sab'u'mi'ati dhi'fin. Tapi pada amalan berpuasa yang dilakukan oleh seseorang karena iman dan ihtisab, karena ia beriman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal yang mengetahui lipatan pahalanya dan jumlah pahalanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya pahala orang yang berpuasa dikali lipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla pahala-pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada batasan-batasan dengan jumlah tertentu. Ini menunjukkan demikian besarnya pahala dari amalan puasa tersebut. Sebagian salaf, seingat saya Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau menyebutkan dengan dalil hadis ini, beliau menyimpulkan bahwasanya amalan puasa adalah termasuk dari amalan yang nantinya tidak akan diberikan oleh seseorang kepada orang yang dia zalimi pada yaumil qiyamah. Karena disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwasanya pada yaumil qiyamah nantinya ada qisas, ya kan? Ketika seseorang dahulu dia zalim, maka ia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang dizaliminya tersebut dengan memberikan amalan-amalan kebajikannya kepada dirinya. Ia berikan amalan sholatnya, ia berikan amalan zakatnya, ia berikan amalan-amalan sedekahnya dan yang semisalnya. Tapi disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah, sehingga saya atau Sufyan al-Thawri rahimahullah, beliau menyebutkan puasa tidak demikian. Karena puasa untuk Allah, bukan untuk hamba. Maka dengan hadis ini, amalan puasa tidak akan diberikan untuk orang-orang tersebut. Dan Allah akan memberikan balasan kepada pelakunya dengan balasan yang demikian besarnya. Bila mana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, man afdara sa'im falahum mithlu ajrihi ghaira ayyunqassa min ujurihi syai'a, barang siapa yang memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya mendapatkan pahala semisal dengan pahalanya tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun oleh Allah Azza wa Jalla. Bila orang yang berpuasa pahalanya demikian besar, maka orang yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, ia mendapatkan pahala semisal dengan orang tersebut. Berarti menunjukkan pahala yang ia miliki sangat besar dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang makna hadis tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memaknakan riwayat man afdara sha'im falahu mithlu ajrihi, yakni bermakna tashbi'uhu. Maknanya adalah tashbi'uhu, mengenyangkannya. Mengenyangkan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa akan kenyang dengan menyantap apa? Hah? Nyantap apa itu? Ya, nasi. Nah, nasi kenyang lengkap dengan lauknya, mengenyangkannya. Syekhul Islam menyebutkan hadis ini terkena kepada orang yang mengenyangkan orang yang berpuasa saja, adapun yang tidak mengenyangkan maka tidak mendapatkan kemuliaan hadis tersebut. Namun ada pula di antara mereka yang menyebutkan bahwasanya hadis ini bermakna umum. Bermakna umum terkena pula kepada hal-hal yang remeh, yang kecil. Walaupun sekedar dengan air minum, walaupun dengan kurma, walaupun dengan susu, maka ia juga akan mendapatkan pahala dan keutamaan tersebut. Walaupun dari sisi tingkatan pahalanya berbeda dengan orang yang tadi kita sebutkan, yang mengenyangkan dirinya. Dan wallahu alam bisawab, ini adalah yang rajih. Di antaranya dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga tentulah ini termasuk dari bagian makna al-jud, dermawan yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salam ketika datang bulan Ramadan. Dan di sana terdapat satu riwayat yang menceritakan ketika Rasulullah alaihi salam menyebutkan hadis ini, maka para sahabat Rasul menyatakan, ya Rasulullah, tidak setiap kita ini mampu untuk melakukannya karena sebagian kita fakir. Maka Rasul memotivasi seorang yang hanya memberikan bukaan kepada dengan hanya sekedar susu saja ataukah dengan makanan yang lainnya, maka ia juga akan mendapatkan pahala keutamaan yang ada pada orang yang berpuasa tersebut. Nah, di dalam hadis ini tentulah menyemangati para ummahat, para ummahat secara khusus, ataukah mungkin para akhwat yang memang di rumah setiap sorenya ia memasak untuk menyiapkan bukaan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, ataukah semisal akhwat yang menyiapkan bukaan untuk ayah ibunya, ataukah adik-adiknya atau kakaknya. Maka ingat hadis tersebut, sehingga ketika anti melakukan yang demikian, niatkan nilai pahala di dalamnya. Hanya jangan kemudian meniatkan hanya sekedar sebagai tugas, kewajiban saja, tapi niatkan dengan niatan tersebut, insyaallah ta'ala anti juga akan mendapatkan pahala yang besar dari sekedar apa yang anti lakukan tersebut. Nah, al-muhim, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, sehingga amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang di bulan tersebut akan ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara dari amalan-amalan yang selayaknya diperhatikan oleh seorang ketika datang bulan Ramadan adalah ia jangan lupa untuk sahur. Ia jangan lupa untuk sahur. Karena itulah Rasulullah alaihi salam melarang para sahabatnya melakukan wisol. Ya, antum tahu wisol? Wisol itu artinya menyambung satu puasa dengan puasa yang berikutnya hingga hari yang setelahnya. Nah, ini puasa wisol namanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Namun Rasul melarang para sahabatnya untuk menirunya. Rasul mengatakan, "Innama at'amani Rabbi wa saqani." Sesungguhnya saya beda dengan kalian. Yang memberikan saya makan dan minum adalah Allah tabaraka wa taala. Rasul melarang umatnya untuk melakukan wisol. Bahkan di dalam beberapa hadis Rasul menganjurkan agar seorang muslim tidak melakukan wisol dengan menyantap hidangan sahur. Dengan menyantap hidangan sahur. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Barakah. Santaplah oleh kalian makanan sahur karena sesungguhnya pada makanan sahur tersebut ada berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada berkahnya. Disebutkan dalam riwayat ketika seseorang takut akan masuk waktu subuh, maka dia hendaklah jangan meninggalkan makanan sahur walaupun bijur'atin min ma, walaupun hanya sekedar minum beberapa teguk dari air minum saja. Semisal mungkin kita ketiduran kemudian buka kemudian terbangun qadarullah masyafa'al 5 menit sebelum azan. Jangan kemudian sibuk menyiapkan indomie atau goreng ini dan misalnya enggak cukup waktunya. Ambil air, minum, itu sudah ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, makan sahur akan ternilai ibadah dan akan ternilai ajr pahala di sisi Allah tabaraka wa taala dengan beberapa niat. Yang pertama adalah ayyan wiya, ia meniatkan untuk kemudian dengan apa yang ia lakukan iktida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul memerintahkan dirinya untuk makan sahur, sehingga dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam anjurannya tersebut. Kemudian yang kedua, imtithalu bi amri, ia menjalankan perintahnya Rasul. Karena Rasul memerintahkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah, dan menjalankan perintah Rasul akan ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ayyan wiya bittaqawi, ia meniatkan untuk bisa menguatkan tubuhnya sehingga bisa melakukan amalan-amalan ibadah di siang harinya. Sehingga dengan niatan-niatan inilah seorang akan teranggap dengan sahurnya tersebut pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya makan sahur adalah sebagai pembeda antara puasa kita umat Islam dengan puasa ahlul kitab. Faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Adalah dengan makan sahur. Ini menunjukkan keutamaan seseorang untuk tidak melalaikan makan sahur ketika berpuasa di siang harinya. Dan Rasulullah dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim batasan waktu seseorang dibolehkan untuk makan sahur. Kata Allah Azza wa Jalla, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian hingga jelas dan nampak antara benang yang berwarna putih dengan benang yang berwarna hitam karena fajar. Karena adanya fajar. Artinya di sini tidak kemudian bermakna kita diperintahkan untuk makan dan minum hingga bisa melihat dengan jelas benang merah, benang hitam dengan benang putihnya. Tapi maknanya adalah hingga jelas di sisi kita masuknya waktu fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Itulah batas terakhir kita dibolehkan untuk kemudian menyantap makanan sahur. Adapun yang dikenal di kalangan masyarakat kita dengan istilah imsak adalah perkara yang tidak sama sekali dicontohkan, dianjurkan, bahkan dilakukan oleh Rasul, para sahabatnya. Demikian pula generasi-generasi soleh setelah mereka. Itu adalah perkara bid'ah yang diadakan dan tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan diriwayatkan kadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur itu bi khamsina ayat, sekadar seseorang membaca 50 ayat Al-Qur'an. Itulah Rasulullah alaihi salam makan sahurnya, menunjukkan sangat dekat dengan waktu fajar. Tidak kemudian berpetang-petang menyantap makanan sahur, makan sahur nanti sebelum tidurlah karena khawatir nantinya bangkong tidurnya. Ini tidak demikian yang disunahkan oleh Rasul. Tapi yang paling afdal waktu menyantap sahur adalah mendekati waktu fajar, karena akan bisa lebih menguatkan diri seorang untuk kemudian beraktivitas di siang harinya. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan amalan-amalan yang lain demikian banyak. Al-muhim, ketika datang bulan tersebut, seorang sangat-sangat dianjurkan untuk tersibukkan dengan amalan-amalan kebaikan. Dan sebagai nasihat untuk Anda, demikian pula antum seluruhnya, niatkan semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini, niatan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal kita tidak meniatkan untuk melakukan ibadah tersebut, minimalnya kita meniatkannya sebagai wasilah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mencari rezeki, maka niatkanlah dari apa yang ia lakukan tersebut menjalankan perintah Rasul. Demikian pula mengetahui itu adalah sebagai tanggung jawabnya, dan menjalankan perintah Allah untuk kemudian kepala rumah tangga, perhatian kepada anak-anak, demikian pula istrinya. Maka tentulah dari apa yang dia usahakan tersebut akan juga ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam bab ini secara khusus oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta biha hatta ma taj'alha fi imra'atika. Tidaklah engkau memberikan satu nafkah dengan nafkah apa saja, melainkan kata Nabi alaihi salam akan diberi pahala oleh Allah azza wajal dari apa yang kamu usahakan tersebut. Semisal seseorang ia bisa memberikan nafkah dengan satu nafkah hanya sekedar berjualan wade, maka dari apa yang dilakukan dari pertama membuatnya hingga ia mengelilingkan jualannya akan ternilai ajar pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang dia bisa mencari nafkahnya mungkin dengan cara modal bensin, dengan cara modal bensin saja sama kunci, kemudian dia keliling-keliling, tapi dia ikhlas menjalankannya, ia mengharapkan pahala dari sisi Allah azza wa jalla, maka dari apa yang dilakukan tersebut, dari semenjak dia keluar hingga pulang ke rumahnya bisa menafkahi keluarganya, akan ternilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat tabtaghi biha wajhallah, engkau mengharapkan dengan apa yang kamu lakukan tersebut pahala dari sisi Allah azza wajal, hatta ma taj'alha fi mar'atika, hingga apa yang kamu suapkan pada mulut istrimu, berupa makanan, berupa apa yang kamu berikan kepada mereka berupa rezeki, ini semuanya akan ternilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui secara bersama kaidah yang ma'ruf di kalangan mereka para ulama, al-wasail laha ahkamul maqasid, wasilah-wasilah yang dilakukan oleh seorang mengikuti maksud seseorang menjalankan wasilah tersebut. Wasilah-wasilah yang kita lakukan yang tidak ada ancurannya dalam Al-Quran untuk melakukan, tidak pula ada larangannya dalam Al-Quran dan sunnah untuk seorang melakukannya, ini semua dalam bab kategori mubah sebagai wasilah. Dan bila mana seseorang melakukannya dengan meniatkan untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila seorang meniatkannya untuk melakukan amalan kejelekan, maka dia juga akan mendapatkan dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sebagian ulama menyebutkan minum kopi di malam hari bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan dengan niatan yang salah ketika mengkonsumsinya. Ia niat untuk mengkonsumsi kopi tersebut agar bisa melek melakukan praktek perjudian, agar bisa melek untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Karena kalau semisal tidak minum kopi, dia akan ngantuk sehingga terluputkan dari melakukan amalan-amalan kejelekan tersebut, maka perbuatannya tersebut akan ternilai dosa di sisi Allah azza wajalla. Menjual senjata di hari-hari fitnah, menjual parang dan yang semisalnya pada hari-hari biasa dibolehkan, termasuk dari perkara yang mubah, tapi ketika seseorang menjualnya di hari-hari fitnah, terjadi perseteruan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya dan yang semisalnya, maka dengan apa yang dilakukan akan ternilai dosa di sisi Allah azza wajalla. Ini bila mana perkara-perkara tersebut diniatkan padanya unsur-unsur dosa kemaksiatan kepada Allah. Namun berbeda halnya bila mana seseorang meniatkan dengan apa yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan kebaikan, maka semua yang dilakukan akan ternilai kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hanya sekedar mengenakan pakaian, ia beli pakaian tujuannya hanya sekedar untuk kemudian bisa nampak bagus dan indah saja, akan tidak ternilai pahala di sisi Allah. Tapi kalau semisal dia melakukannya karena tahu menutup aurat hukumnya wajib, dan seorang muslim harus menutup auratnya, Allah juga perintahkan seorang ketika mendatangi masjid agar kemudian mengambil perhiasan-perhiasannya, artinya mengenakan pakaian yang bagus, pakaian yang yang indah, maka dari apa yang dilakukan tersebut akan ternilai pahala di sisi Allah azza wajal. Dari dia mendapatkan uang sehingga bisa membeli pakaian tersebut sampai akhirnya dia bisa mengenakannya, semuanya akan ternilai pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surat Yasin, inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum, sesungguhnya yang kami tulis sebagai nilai seseorang beramal di sisi kami, kata Allah azza wa jal, adalah apa yang mereka lakukan dan dampak-dampak kebaikan, dampak-dampak imbas dari apa yang mereka amalkan akan ternilai pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang ia berangkat ta'lim, dari berangkatnya ternilai pahala, dari duduknya di majelis ta'lim ternilai pahala, demikian pula dampak dan imbasnya. Dia harus pulang ke rumahnya, maka pulangnya dia ke rumah akan ternilai pahala pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang pergi ke masjid, dari dia melangkahkan kakinya hingga sampai ke masjid akan ternilai pahala di sisi Allah. Demikian pula pulangnya dirinya ke masjid setelah melakukan sholatul jamaah, maka pulangnya ia ke masjid juga akan ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula seorang yang ia menyedekahkan hartanya di jalan Allah, kemudian ternyata harta yang ia sedekahkan menimbulkan dampak yang positif, banyak yang memanfaatkannya, banyak yang akhirnya merasakan kebaikan dari apa yang dia dermakan tersebut, maka semua dari apa namanya yang dirasakan oleh orang-orang tersebut, orang yang menafkahkannya akan ternilai, akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan inilah yang dikenal di kalangan mereka para ulama dengan shadaqatun jariyah, sedekah yang disedekahkan namun ternyata maslahatnya masih terus terasa dan dirasakan oleh generasi-generasi setelah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an